samping jendela, lihat mereka bermain bebas, bermain bebas. Bukan enggan bergabung, bukan takut awan mendung, awan mendung. Yeah. Tak terbayang yang dia pendam. Masih asik sendiri, tersenyum jari menari. Kulihat dia menari. Tak pernah ada sedih, meski sesekali perih, meski sesekali perih. Tak terbayang yang dia rasa. Oh, malam ingat sakit ini sebagai cahaya dalam tiap langkahmu. Lovely, yang ku tahu pasti bentar cerah masa depanmu. Coba pikirkan apa yang mungkin tertanam di balik mata. Tapi akhirnya palah daya terhapus oleh senyumnya saat dia beri senyumnya. Dia menari.